يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membahas permasalahan fiqih, yaitu dalam kitab As-Shalah, kitab yang membahas tentang seluk-beluk ibadah salat, yang kita telah membahas seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan salat itu sendiri, dari kewajibannya, rukunnya, demikian pula sunnah-sunnahnya. Dan terakhir yang kita bahas adalah mengenai sujud sahwi. Kemudian masih ada pembahasan dalam kitab sholat ini yang berkaitan dengan apa yang dilakukan setelah sholat, terutama setelah sholat fardu, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan, ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Jadi hendaknya seseorang apabila setelah selesai dari sholat fardu tidak langsung berdiri dan meninggalkan tempat duduknya atau meninggalkan masjid, namun dia berzikir terlebih dahulu setelah selesai sholat fardu. Zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada umumnya adalah sesuatu yang disunnahkan dalam setiap keadaan. Dalam surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya setiap pagi dan petang. Ini perintah untuk berzikir pada setiap keadaan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan tidak bertaharah sekalipun beliau pun tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berzikir dengan apa? Dengan perkataan beliau: la yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang ibadah zikir secara keumuman. Dan untuk ibadah-ibadah tertentu, maka di sana ada zikir-zikir juga yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap akhir dari ibadah-ibadah tersebut. Bukan hanya sholat fardhu, tapi juga pada ibadah-ibadah yang lain. Tentang zikir yang dilakukan setelah sholat lima waktu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-103: فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. maka apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau kemudian dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan apapun kita tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mengapa apabila seseorang itu dalam keadaan sibuk, misalnya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga apabila setelah selesai sholat dia harus segera kembali ke tempat kerja, tidak mengapa untuk kemudian dia berdiri dari tempatnya, keluar dari masjid, namun tetap sambil berzikir, ya, dengan zikir-zikir yang disyariatkan yang akan kita sebutkan nantinya, ya, berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil berjalan, tidak mengapa, itu tidak mengapa, ya. Tapi yang lebih afdal tentu saja bahwasanya dia duduk di tempatnya, berzikir di tempat sholat dia, atau kemudian bangkit kemudian menuju belakang masjid dan duduk di sana. Dikarenakan apabila dia berzikir setelah sholat dalam keadaan seperti itu, insya Allah lebih tenang kalbunya, lebih ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih bisa menghadirkan kalbunya ketika itu. Jadi mana menghadirkan hati ketika ibadah bukan hanya dituntut ketika sholat saja. Ketika berzikir pun hendaknya kita menghadirkan hati kita dengan mengatakan subhanallah, ya kita memang benar-benar mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh perkara-perkara keburukan, kejelekan, sifat-sifat yang memiliki atau sifat-sifat aib dan lain sebagainya. Ketika mengatakan alhamdulillah, kita benar-benar memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan juga atas kesempurnaan sifatnya, dan juga zikir-zikir yang lainnya, kita hadirkan hati kita bukan hanya pada sholat saja. Maka apabila mau berzikir di tempat duduknya ketika dia setelah selesai sholat, maka dia lebih afdal, masih dia bisa menghadirkan hatinya ketika itu. Dan juga masih tentang zikir ketika sholat atau selesai sholat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah selesai sholat, maka hendaknya kalian bertebaran di muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu carilah rezeki. Wazkurullaha kathiran, dan tetaplah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mudah-mudahan kalian beruntung. Ini walaupun telah selesai dari sholat, tetap diperintahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berzikir setelah sempurnanya puasa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surat Al-Baqarah ayat ke-185. Agar kalian itu menyempurnakan iddah, menyempurnakan waktu puasa. Nah, selesai, sempurna waktu puasanya satu bulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang kemudian sudah diberikan kepada kalian berupa hidayah, berupa petunjuk. Disunnahkan untuk bertakbir yaitu pada hari Aid, ketika akan keluar dari rumah menuju musalla, itu disunnahkan untuk bertakbir. Ada pula yang mengatakan diantara para ulama, mereka berpendapat bahwa takbir dimulai ketika maghrib, ketika sudah masuk waktu maghrib pada malam Idul Fitri. Ada perbedaan pendapat. Maka disunahkan untuk apa? Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takbir yang ma'ruf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan yang lain sebagainya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, ila akhirih, sampai akhir daripada takbir tersebut. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan semoga kalian itu bersyukur, dan agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan telah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesainya rangkaian ibadah haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, maka apabila kalian telah menyelesaikan rangkaian ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah kalian ya, dalam ibadah haji, فَذْكُرُوا اللَّهَ, maka hendaknya kalian berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian ya, yaitu nenek moyang kalian, atau lebih dari itu, lebih daripada mengingat nenek-nenek moyang kita yang telah lalu. Nah, maka ini juga diperintahkan untuk kemudian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyempurnakan ibadah haji. Maka banyak ibadah yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bahwasanya setelah selesai ibadah tersebut dilakukan zikir, tetap berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak kemudian langsung lalai. Yang awalnya sudah beribadah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah sempurna ibadahnya lalai ya. Bukan seperti itu yang kemudian dituntunkan, disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Syekh Shalal bin Fauzan Al-Fauzan menyebutkan hikmahnya, bahwasanya yang demikian disyariatkan wallahu a'lam dikarenakan untuk melengkapi kekurangan yang terjadi di dalam ibadah. Seperti dalam sholat ada was-was dari syaitan, bisikan syaitan. Maka untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut, ya mesti seorang ketika sholat tidak bisa 100% khusyuk, nah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan hatinya, mesti terkadang lalai, atau bahkan seringnya lalai, khusyuknya hanya sekian persen saja. Maka untuk kemudian melengkapi dan menyempurnakannya, disyariatkan zikir yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Kemudian juga hikmahnya wallahu a'lam, bahwasanya supaya manusia itu merasa bahwa setelah selesai dari ibadah itu bukan berarti dia tidak beribadah lagi. Hendaknya dia melanjutkan suatu ibadah dengan ibadah yang lain lagi. Jadi setelah selesai sholat dia berzikir, itu untuk memberikan kesan dan kemudian memberikan pesan dalam hatinya bahwasanya walaupun ibadah telah selesai, namun tetap harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktunya. Ketika bekerja misalnya terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia masih berada dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir tersebut bukan sesuatu yang berat. Walaupun sedang bekerja, zikir bisa dilakukan. Karena bekerja dengan tangan, berzikir dengan lisan ya. Atau bekerja dengan otaknya dan kemudian bekerja mengerjakan sesuatu dengan tangannya ya. Maka masih dia bisa berzikir dengan lisannya. Maka jangan mengira bahwasanya setelah selesai sholat berarti sudah tidak ada ibadah setelahnya ya, tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kalian al-yaqin, datang keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan ditafsirkan oleh para ahli tafsir yaitu al-maut, kematian. Terus beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Itulah tugas seorang manusia ketika hidup di dunia. Tujuan diciptakan seorang manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hayatnya. Dan kemudian zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat fardu memiliki sifat-sifat tertentu yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sholat dari awalnya sampai akhirnya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ibadah haji dari awalnya sampai akhirnya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula ibadah zikir setelah sholat dari awal sampai akhirnya sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya. Dan tidak perlu untuk kemudian kita mengada-adakan zikir yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam Sahih Muslim dari Sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sarafa min as-salati istaghfara Allah thalathan." Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah selesai dari salat, berpaling dari salatnya, yaitu sudah selesai sholat, maka beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qala wa qala Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka Rabb, tabaraka ya zal jalali wal ikram, tabaraka ya zal jalali wal ikram. Kemudian berkata, Allahumma anta salam, ya Allah engkau lah as-salam, wa minka salam, dan darimulah keselamatan, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maha tinggi engkau, maha agung engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini yang kemudian di antara yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan doa ini. Walaupun kemudian ada juga hadis yang lainnya, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, "Kunna la na'rifu inqidha' salati Rasulillah, inqidha' salati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam illa bi takbir." Dahulu kami tidak mengetahui selesainya salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kecuali dengan takbir. Ketika Ibnu Abbas itu sudah mendengarkan takbir radhiyallahu anhuma, berarti apa? Salat sudah selesai. Apabila dia baru datang misalnya ke masjid, belum masuk masjid sudah dengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti apa? Salat sudah selesai. Ya, ketika sudah terdengar takbir dari dalam masjid, berarti itu menandakan sholat sudah selesai. Berarti apa? Setelah selesai sholat, yaitu di antara ulama ada yang mengatakan bertakbir lebih dahulu boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali, nah, boleh beberapa kali. Nah, itu yang kemudian disunnahkan. Kemudian mengucapkan doa ini atau mengucapkan tadi istighfar 3 kali, dan kemudian mengucapkan juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka rabbana ya zal jalali wal ikram. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila setelah selesai sholat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi setelah Allahumma antas salam wa minkas salam sampai terakhir mengucapkan ini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, dialah atau baginyalah kekuasaan, walahul hamdu, dan baginyalah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma la mani' lima a'thait. Ya Allah, tidak ada yang kemudian bisa menghalangi apa yang akan Engkau berikan. Wa la mu'ti lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Ya Tuhan, maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberi, sudah mentakdirkan untuk memberi seseorang dengan keutamaan tertentu, rezeki tertentu, atau ketinggian derajat tertentu, tidak ada yang bisa kemudian menghalangi apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi, tidak memberikan rezeki kepada seseorang, atau memberikan dengan kadar tertentu, tidak memberikannya dengan pemberian yang luas, maka tidak ada yang kemudian bisa memberikan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seseorang. Qala wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak akan bermanfaat bagi seorang yang memiliki kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kekayaannya. Ya. Seorang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kekayaannya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat baginya adalah amalannya. Ini salah satu zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat. Kemudian juga yang termasuk zikir setelah selesai salat diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Jadi semua zikir-zikir ini ada dalilnya. Jadi perhatikan, apabila suatu zikir itu diajarkan, ada yang mengajarkan kalau setelah selesai salat berzikir dengan zikir ini, maka perhatikan apakah memang ada dalilnya. Kita cari apakah memang ada dalilnya. Semua yang akan kita bawakan ini semuanya ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari, atau dari keduanya, atau kemudian dari Sunan An-Nasai, atau Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan juga kemudian disahihkan oleh para imam ahli hadis. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, wasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallimu biha ulail kalimat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil setelah selesai salat dengan kalimat-kalimat ini. Itu setelah selesai salat, setelah salam, dengan kalimat-kalimat ini. Kemudian disebutkan kalimatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din, wa law karihal kafirun. Ucapan-ucapan tahlil dengan beberapa kali tahlil, ya, mengucapkan beberapa kali la ilaha illallah. Ya, di sini ada 3 kali mengucapkan tahlil. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti yang sebelumnya. Namun ditambah la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan pula kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahlil yang kedua, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Wa la na'budu illa iyyah, dan tidaklah kami beribadah kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahun ni'matu, dialah yang memiliki segala kenikmatan. Wa lahul fadlu, dan dia yang memiliki segala keutamaan. Wa lahus sana'ul hasan, dan baginya lah seluruh pujian-pujian yang baik. Ini tahlil yang ketiga. Kemudian tahlil selanjutnya, atau tahlil yang kedua tadi, ya. Tahlil yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya. Walau karihal kafirun, walau orang-orang yang kafir itu membencinya. Memang ada. Kenapa anak-anak ini? Ada kegiatan apa? Ya. Ya. Jadi setelah selesai yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dilanjutkan dengan yang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai walau karihal kafirun, dilanjutkan. Bukan kemudian divariasi tapi dilanjutkan. Jadi kalau bisa menghafal semuanya, sungguh sangat baik sekali. Apalagi tambahnya penegasannya lagi. Sungguh sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali. Ya, apabila mau kemudian berzikir dengan zikir-zikir ini, karena ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga zikir yang khusus dilakukan setelah salat fajar, salat subuh. Dan sekaligus itu sebenarnya juga dilakukan setelah salat maghrib. Ya. Kita baca riwayatnya. Riwayat ini adalah dibawakan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juga Sunan An-Nasa'i, dan dikatakan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi artinya hasan setelah dikumpulkan jalan-jalan yang ada, maka dia menjadi hasan. Ya, menjadi hasan setelah dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam." Barang siapa yang mengucapkan setelah selesai salat subuh, "Wa huwa thanin rijlaihi," coba apa di situ? "Wa huwa thanin rijlaihi," ada barang siapa yang mengucapkan setelah selesai salat subuh, "Wa huwa thanin rijlaihi," ada? Barang siapa yang mengucapkan setelah selesai salat subuh, "Wa huwa thanin rijlaihi," ada? Hah? Oh ya. Barang siapa yang mengatakan setelah selesai salat subuh, ada satu ungkapan yang kemudian kurang jelas maknanya. Qabla an yatakallam, dan dia belum berbicara. Yang berarti sebenarnya sepertinya ungkapan yang sebelumnya itu sebelum dia beranjak dari tempatnya. Ya. Dia belum beranjak dari tempatnya, masih berada di tempat salatnya. Dan kemudian dia belum berbicara. Itu dua syaratnya, masih berada di tempat duduknya dan dia belum berbicara. Kemudian dia mengucapkan kalimat ini, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kali ini ada tambahan, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti tadi, tapi ada tambahan di tengahnya, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. Engkau menghidupkan dan engkau mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Aisyara marat. Sepuluh kali. Diulang-ulangi. Sampai 10 kali. Zikir ini. Maka dia akan mendapatkan keutamaan. Yaitu apa? Kutibalahu aisyara hasanat. Maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa muhya anhu aisyru sayyiat. Dan dihapuskan baginya 10 dosa, 10 kesalahan. Warufi'alahu 10 darajat, dan ditinggikan sebanyak 10 derajat. Wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi hazin min kulli makruh. Dan dia pada harinya tersebut akan berada dalam keadaan terlindungi dari seluruh perkara yang dibenci. Ya. Jadi setelah selesai salat subuh mengucapkan 10 kali kalimat ini, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam siang harinya tersebut. Jadi setiap apa yang dibenci. Setiap apa yang dibenci ya, umum dari sengatan binatang berbisa, ya, dari kemudian musibah yang lainnya, dan yang lain sebagainya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang dibenci. Qala wa hurisa minasyaitan, dan dijaga dari syaitan. Wa lam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaum, dan tidak sepantasnya bagi suatu dosa untuk bisa menimpanya pada hari tersebut. Itu dia terjaga dari dosa, Allah alam dia terjaga dari dosa, atau kemudian Allah alam yang dimaksudkan dengan tidak pantas bagi suatu dosa pun yang kemudian atau bisa untuk bisa menimpanya pada hari tersebut. Allah alam terjaga dari dosa atau kemudian diampuni dari dosa-dosanya. Qala illa asyirku billah, kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ini kemudian tidak diampuni apabila dia melakukannya pada hari tersebut, wallahu alam. Jadi 10 kali zikir ini memiliki keutamaan yang besar. Setelah subuh dan juga nanti disebutkan pada riwayat yang lainnya, itu diucapkan juga setelah maghrib pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah atau diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. 10 kali setelah subuh dan 10 kali setelah maghrib akan mendapatkan penjagaan dari Allah, akan diampuni 10 dosanya, akan ditambahkan 10 pahalanya, kemudian dinaikkan 10 derajat, ya. Kemudian dijaga dari perkara-perkara yang dibenci, dijaga dari syaitan, banyak sekali. Utamanya maka hendaknya diamalkan zikir ini. Adapun zikir yang mungkin juga sebagian orang mengetahuinya dan mengamalkannya, Rabbi ajirni minan nar, 7 kali setelah selesai sholat maghrib dan fajar subuh. Ini dibawahkan oleh Syekh Al-Albani. Rabbi ajirni minan nar, ya Allah, ya Rabbku, lindungilah aku dari neraka. 7 kali setelah subuh dan maghrib ini dibawahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, walaupun disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ini. Kemudian setelah itu baru berzikir dengan menyebutkan tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian bertahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah, berapa kali? 33 kali juga. Kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, berapa kali? 33 kali. Kemudian melengkapinya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini berulang-ulang ternyata ya. Setelah berzikir 33 kali, kemudian mengucapkan ini. Menjadi lengkap, jadi berapa? Jumlahnya 100. 33 menjadi 99, lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lengkap 100. Maka di situ ada keutamanya sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha Allah fi duguri kulli salatin 33. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat 33 kali, wa hamidallaha 33, dan memuji Allah yaitu mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha 33, mengagungkan Allah yaitu mengucapkan Allahu akbar 33 kali, fatilka 99, maka yang demikian itu adalah 99 jumlahnya. Tsumma qala tamamal mi'ah, kemudian dia melengkapi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa balasannya? Ghufirat lahu khotayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahan-kesalahan tersebut sebanyak buih di lautan. Tafadhal, silakan dihitung buih di lautan berapa? Sebanyak itu kemudian apa? Yang kemudian diampuni dari dosa-dosa seorang hamba apabila kemudian mengucapkan zikir ini. Jadi jangan lupa dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila tidak melengkapinya, maka Allah alam tidak mendapatkan keutamaannya. Ya. Maka diingat-ingat dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang insya Allah mudah dihafal ya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Ya, insya Allah semuanya sudah hafal. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi. Dan juga membaca qul huwallahu ahad. Membaca qul a'udzu birabbil falaq. Membaca qul a'udzu birabbin nas. Yaitu membaca tiga surat tersebut sampai selesai. Ya, membaca tiga surat tersebut sampai selesai. Ayat kursi. Satu ayat saja, kemudian Al-Ikhlas, satu surat, Al-Falaq, dan juga Al-Annas. Satu surat. Nah, sudah masuk waktu Isya. Ya. Yang ayat kursi tersebut, utamanya, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, lam yanfa'uhu. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang kemudian senantiasa membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidaklah ada yang menghalangi dia dari masuk ke dalam surga kecuali dia mati saja. Kalau sudah mati, berarti apa? Langsung masuk surga. Seperti itu. Artinya insya Allah masuk ke dalam surga apabila dia terus mengamalkan zikir tersebut, yaitu ayat kursi. Itu tentang ayat kursi, ada pun tentang qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita bacakan dalilnya pada kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.